Konsultasi Syariah. Makna Nuzulul Quran. Pertanyaan, apa yang dimaksud Nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar? Bukankah Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita meyakini bahwa Al-Quran turun ketika Lailatul Qadar. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah di surat Al-Qadar yang sering kita baca, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar, ayat 1-3. Sebelum diturunkan, Al-Quran berada di Lauhul Mahfud, kemudian Allah turunkan melalui Jibril. Kita juga meyakini bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sebagaimana realita sejarah yang kita baca. Di samping itu, ada ayat yang menegaskan yang artinya Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyebutkan ada 3 pendapat. Pertama, Al-Quran turun secara utuh keseluruhan ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar. Selanjutnya, Allah turunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian. Kata As-Suyuti, ini adalah pendapat yang paling sahih dan paling terkenal. Kedua, Al-Quran turun setiap Lailatul Qadar selama masa kenabian. Kemudian turun berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 1 tahun itu. Sebagai ilustrasi, hanya permisalan untuk mendekati pemahaman. Di malam Qadar 1 Hijriah, Allah menurunkan 2 juz Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran sebanyak 2 juz itu turun secara berangsur-angsur selama 1 tahun, hingga datang Lailatul Qadar di tahun 2 Hijriah. Lalu Allah turunkan lagi 3 juz, misalnya, di malam Qadar tahun 2 Hijriah. Selanjutnya turun secara berangsur-angsur selama 1 tahun, hingga datang Lailatul Qadar di tahun 3 Hijriah, dan demikian seterusnya. As-Suyuti menyebutkan, ini merupakan pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Ketiga, Al-Quran pertama kali turun di Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran turun berangsur-angsur di waktu yang berbeda-beda. Ini merupakan pendapat Asy'abi. Dan As-Suyuti lebih cenderung menguatkan pendapat yang pertama. Beliau menyebutkan riwayat yang mendukung pendapat ini, di antaranya riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan Al-Quran turun secara utuh ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu turun selama 20 tahun. Hadis riwayat Nasa'i dalam Al-Kubra. As-Suyuti juga menyebutkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir yang menyebutkan riwayat bahwa ulama sepakat Al-Quran diturunkan utuh ke Baitul Izzah di langit dunia. Ibnu Katsir mengatakan, disebutkan dalam ijma' bahwa Al-Quran turun secara utuh dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Itqan. Demikian, Allahu A'lam.